ditempuh oleh banyak pihak tatkala mereka berusaha untuk meraih, mencapai kemuliaan, tetapi sifatnya sesaat, kemuliaan duniawi, kemuliaan di mata baik itu orang banyak, di mata pengikutnya, di mata golongannya, di mata partnernya, di mata rekannya, di mata sahabatnya, dan seterusnya. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan adanya orang-orang yang mereka itu dalam menjalani kehidupan seolah-olah sebagai sosok yang ingin diterima oleh semua pihak, mencari keridhaan kepada siapapun. Karena itu beliau menandaskan irdha'un nas ghayatun la tudrak. Beliau rahimahullah sebagai salah satu imam dari empat imam yang tersohor sudah mengingatkan yang namanya ingin mencari keridhaan manusia itu sebuah tujuan yang tidak akan mungkin dicapai. Karena pada manusia itu ara, pada manusia itu sekian banyak pemikiran-pemikiran. Di kepala manusia itu banyak pemikiran, banyak pendapat. Sulit bagi seorang untuk kemudian mencapai bahwa dirinya, apa yang dia lakukan, pemikirannya itu harus disetujui oleh semua pihak. Nah, jangankan berbicara kepada al-haq, kebatilan saja banyak orang berbeda-beda. Kan begitu. Seorang manakala ingin melakukan kebatilan, kejahatan, tidak semua sepakat tentang jenis kejahatannya, caranya, metodenya. Belum lagi kalau yang kita yakini, yang kemudian kita barakallahu fikum jalani adalah tatkala kita yakini sesuatu dan kita jalani itu di atas al-haq, di sana banyak penyeru-penyeru kebatilan. Sehingga seorang seolah-olah manakala berjalan di atas kebenaran, di atas al-haq, seperti sendirian. Banyak pihak yang tidak suka, banyak pihak yang tidak menyetujui. Fabarakallahu fikum. Disinilah pentingnya kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita itu diberi kelapangan dada, mudah menjadi seorang yang jiwanya itu barakallahu fikum menerima kebenaran. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan di sana mungkin ada pihak yang dikatakan min azkiyain nas, dia orang yang mungkin dikatakan paling pandai, paling cerdas, kalau memahami sesuatu langsung ya bahasa-bahasa kita mungkin cepat connect, cepat paham, loadingnya enggak lama, mudengan, gampang paham. Tapi belum tentu itu menjamin dalam kondisi-kondisi tertentu untuk memahami sesuatu yang sangat nampak di hadapannya. Sebagai misal, orang-orang yang barakallahu fikum menggarisbawahi bahwa yang namanya seorang itu kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, tidak mungkin jatuh kepada kesyirikan, tidak mungkin jatuh beribadah kepada selain Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kan mudah ya. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah, jangan kamu menyekutukan dalam peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masa saya itu sudah sholat puluhan tahun yang silam, dari kecil saya dibesarkan di lingkungan orang-orang yang ahli ibadah. Puasa juga sudah sekian tahun saya lewati, saya juga sudah haji. Saya jatuh kepada kesyirikan, siapa yang menjamin? Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, wajudubni wabaniya apa? Na'budul asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Padahal bagaimana kiprah Ibrahim? Beliau hancurkan berhala-berhala. Beliau tentang baik dari sisi wujud berhalanya maupun orang-orang yang menyembahnya. Kalau kita kan banyak berpikir ya, nanti kalau kemudian kita rusak berisiko demikian. Kadang ada orang-orang yang nyata dan terang-terangan melakukan peribadahan kepada selain Allah di depan mata kita pun kita tidak ada keberanian mengingatkan, berisiko kan begitu. Walaupun belum dicoba, belum dilakukan. Kelemahan-kelemahan dari hal amar ma'ruf nahi mungkar. Fabarakallahu fikum. Di sinilah kembali mengingatkan kepada kita mahalnya, besarnya, agungnya nikmat berupa keimanan. Nikmatul Islam. Nikmat di mana barakallahu fikum seorang beragama di atas agama Islam sesuai yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu topik yang penting bahkan sebagian ulama mengatakan min a'zami usulul Islam, salah satu prinsip yang agung dalam Islam dan dia merupakan min amsani qawaidil iman. Dalam pembahasan iman itu punya kaidah-kaidah penting. Mohon maaf ya, sebagai misal Ahlussunnah meyakini al-iman apa? Qawlu bil lisan wa amalu bil jawarih wa i'tiqadu bil janan. Namanya iman itu ucapan dengan lisan, diwujudkan dengan apa? Amal, praktek, yaitu berupa gerakan badan kita. Al-amalu bil jawarih. Kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah. Kita tidak menyakiti tetangga kita, saudara kita dengan lisan kita, dengan gerakan kita. Juga wa'tiqadu bil janan, keyakinan dengan hati. Ada pihak seperti barakallahu fikum orang-orang dari kalangan Murji'ah yang menganggap bahwa tidak ada kaitannya yang namanya perbuatan baik dan perbuatan jahat terhadap iman seorang. Akhirnya dari situ barakallahu fikum, ya mohon maaf, kadang-kadang orang yang baru masuk Islam hari ini sama saja kedudukannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sepakat para ulama, manusia yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Kalau orang mungkin mengatakan, mereka kan manusia seperti kita. Naam. Jangankan sahabat, Nabi Rasul pun juga manusia. Tapi apakah seperti kita? Tidak. Allah Azza wa Jalla memuliakan Bani Adam ini, sebagian mereka lebih utama ketimbang sebagian yang lain. Para rasul pun juga tidak sama tingkatannya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin minhum man kallamallah. Sebagian rasul itu atas sebagian yang lainnya ada sisi keutamaannya. Allah utamakan sebagian rasul atas yang lainnya. Kenapa? Karena sebagian mereka itu ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama menyebutkan adanya apa? Ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul yang dikatakan pilihan. Rasul yang pada mereka ada keutamaan. Fabarakallahu fikum. Kalau tadi kita sampaikan bahwa di sana prinsip Islam itu ada prinsip yang agung. Termasuk prinsip yang agung, bahkan min amtani qawaidil iman, kaidah-kaidah iman yang barakallahu fikum besar mulia adalah al-hirsu ala tahqiq al-ikha. Upaya untuk mewujudkan, upaya untuk menghidupkan, bagaimana seorang itu dalam hal bersaudara, atau dengan kata lain, perihal ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas persaudaraan yang Islami, ini merupakan poin perihal di antara sekian perihal yang penting dalam Islam, yang pokok dalam Islam, bahkan yang cukup apa? Penting pula dalam kaidah-kaidah iman. Sebab itu barakallahu fikum, di tengah-tengah kaum muslimin tentunya tidak bisa dielakkan munculnya perseteruan, munculnya perselisihan, munculnya permusuhan. Ya mohon maaf kalau nyebrang artinya seorang muslim dengan non muslim prinsipnya saja sudah beda, iya kan? Tetapi yang barakallahu fikum topik yang kita tekankan adalah bagaimana kita mencoba untuk memberikan gambaran kepada kaum muslimin bahwa hendaknya hubungan persaudaraan, adanya solidaritas yang tinggi sesama muslim itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Loh, mungkinkah sesama muslim itu bisa berseteru? Jawabannya apa? Naam, iya. Mungkinkah seorang muslim itu bisa berselisih? Jawabannya apa? Iya. Mungkinkah seorang muslim itu bisa saling menjatuhkan? Jawabannya iya. Terlebih, barakallahu fikum, kalau sampai kaum muslimin itu sudah menampakkan sisi kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan pribadi, tidak ada keterbukaan, kemudian dalam hal memahami Islam mereka juga punya prinsip-prinsip yang batil. Kok ada dalam Islam prinsip yang batil? Islam tidak mengajarkan prinsip-prinsip yang batil, kan begitu. Tetapi dalam Islam, barakallahu fikum, di sana ada orang yang mengaku dirinya sebagai kaum muslimin tetapi punya prinsip-prinsip yang batil, seperti Khawarij. Mereka juga mengaku kaum muslimin tapi prinsipnya batil, mengkafirkan apa? Saudaranya yang jatuh pada perbuatan dosa dan kemaksiatan yang sifatnya dosa besar, dan hukumnya di akhirat mereka itu di neraka, kan begitu. Contoh yang tadi baru saja kita sampaikan, kalangan Murji'ah yang tidak menganggap kebaikan seorang, amal baik seorang, dan juga kejahatan seorang, amal buruk seorang berpengaruh kepada nilai keimanan. Kaum Syiah, barakallahu fikum, yang cukup nampak dalam perihal sikapnya, penilaiannya kepada sahabat-sahabat Nabi, mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tasubbu aba ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Berulang-ulang beliau ucapkan kalimat tersebut. Sampai kemudian beliau tekankan, kalaulah ada dari kalian, khitabnya kepada siapa? Khitabnya kepada sahabat, bukan kepada kita. Kalaulah ada di antara kalian yang menginfakkan hartanya berupa emas seberat gunung Uhud, maka belum menandingi, belum menyamai sahabat-sahabatku. Jika mereka berinfak, walaupun dikatakan hanya separuh genggaman tangan. Separuh genggaman apa? Tangan. Satu genggaman atau separuhnya. Fabarakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Disitulah bahwa hal itu melazimkan adanya ifsya assalam wal mahabbah bainal mu'minin. Hal itu menuntut kepada kita, tatkala masalah persaudaraan dalam Islam itu kedudukannya ialah mulia, bahkan dia termasuk dari sekian deretan prinsip-prinsip penting, pokok-pokok penting, dan juga termasuk kaidah yang penting pula dalam iman, perlu perhatian yang sangat, perlu perhatian yang lebih, dan bukan hanya kepada teori, tapi marilah kita mencoba untuk kita realisasikan, kita wujudkan yang disebut dengan tahqiq. Bagaimana kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai perkara yang mudah, seorang mengucapkan salam kepada saudaranya, seorang memberikan rasa cinta kepada saudaranya. Fabarakallahu fikum, beberapa ayat yang menjadi dasar pembicaraan kita dalam bab ini, salah satunya apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-15, qauluhu ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau judul istilah bersaudara itu satu bahasa yang dimaklumi, saudara itu ada istilah saudara yang ikatan persaudaraan tadi diikat karena apa? Seakidah, seiman. Namun kalau kita dapati pada banyak pihak yang belum mengenal lebih luas, lebih dalam tentang Islam, istilah seakidah dan seiman itu, kalau orang itu sudah muslim, kalau orang itu sudah bersyahadat, kalau orang itu sudah menampakkan sholat, kalau sholat itu sudah menampakkan puasa, terserah keyakinannya itu apa. Keyakinannya mungkin dalam asma wa sifat itu Asy'ari misalnya begitu, ataukah dia Maturidi, ataukah paham-paham yang lain yang mengatakan Allah itu di mana-mana, atau paham mengatakan Allah itu bersama dirinya. Demikian pula dari sisi akidah, seperti tadi perihal penilaian sikap kepada sahabat, itu perkara akidah bukan? Perkara akidah. Kalau kita jumpai tulisan-tulisan para ulama, mereka memasukkan dalam kitab usulul iman, prinsip-prinsip iman, penting. Sikap seorang terhadap sahabat, bagaimana sikap dia? Lah kok sekarang muncul istilah, loh kita kan seakidah dan seiman dengan kaum Syiah misalnya kan begitu, dengan Khawarij juga begitu, dengan Murji'ah juga demikian. Kok dikatakan seakidah dan seiman? Fabarakallahu fikum. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin atau kaum mukminin itu bersaudara tatkala barakallahu fikum mereka betul-betul berjalan di atas akidah tauhid sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW berakidah dan bertauhid. Kan mestinya demikian. Juga bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah mereka bagaimana, tauhid mereka bagaimana, prinsip-prinsip iman yang mereka ajarkan itu apa. Kan demikian. Oh, masalah mencela sahabat kok dimasalahkan? Naam, dimasalahkan. Karena itu masalah apa? Prinsip. Menjadi seorang bukan hanya keluar dari daerah yang diistilahkan ahlu sunnah, tapi bisa mengeluarkan seorang dari apa? Islam. Masalah iman, tidak meyakini perihal takdir, menolak adanya kaitan takdir Allah. Semua yang terjadi itu usaha masing-masing, gak ada kaitannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing itu sesuai dengan usahanya. Saya begini, itu usaha saya. Inisiatif saya, kehendak saya, kemampuan saya, kekuatan saya. Padahal cukup mudah untuk memahamkan. Lah kenapa Anda kok dalam sholat berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan saya. Kalau seandainya memang urusannya apa? Dia yang bisa melakukan, dia menentukan. Berarti seorang masih apa? Ada ketergantungan. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan demikian. Fabarakallahu fikum. Sehingga seorang yang menolak perihal takdir, tidak ada kaitannya dalam kehidupan dengan takdir Allah, apakah dia muslim? Kita katakan bukan muslim, kafir dia. Kenapa? Karena menolak salah satu rukun apa? Iman yang enam. Rukun iman yang enam itu merupakan perkara yang baku dari Nabi SAW. Jibril datang mengajarkan tentang perkara rukun iman. Tidak boleh kemudian kita mengatakan rukun iman itu kalau dipaksakan kepada manusia, terkhusus dalam perihal takdir, itu mengebiri pendapat. Tidak bebas seorang berpendapat. Dikit-dikit takdir, Dikit-dikit takdir. Mana usaha manusia? Padahal mudah. Betul, Allah Azza wa Jalla memberikan manusia itu pada mereka ada usaha. Tetapi usaha-usaha mereka itu tidak barakallahu fikum bebas begitu saja. Tetapi sangat tergantung dengan apa? Ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi. Kan begitu? Dan apa yang akan terjadi. Kan demikian? Bahkan sesuatu yang belum terjadi, seandainya akan terjadi, bagaimana kejadiannya? Kan demikian? Kalau kita manusia, jangankan barakallahu fikum bagaimana sesuatu yang akan terjadi, yang sudah terjadi saja, yang sudah terjadi saja, banyak seorang kadang-kadang secara langsung melihat kejadian, banyak apa versi pemberitaan. Oh tadi saya lihat begini, oh ini begini, oh itu begitu. Bagaimana sih kejadian yang sesungguhnya? Versi ini mengatakan demikian, versi ini mengatakan demikian. Sudah kacau. Iya. Yang kepala ini melihat dengan mata kepalanya, beda versinya. Itu yang langsung. Apalagi yang tidak langsung, saya tadi hanya mendapatkan cerita, katanya. Beda lagi, nyambung lagi. Dan Allah musta'an. Bagaimana pula perkara yang akan terjadi? Kadang seorang mungkin dengan kemampuan keilmuan-keilmuan dan teori-teori yang dikuasai, dia bisa membaca. Bermakna hal-hal yang mungkin. Ya, sebagai misal, seorang mungkin membuat apa? Perencanaan. Ini kalau tidak dikerjakan, kemungkinan-kemungkinan kejadiannya demikian. Ini kalau tidak dipenuhi, kemungkinan-kemungkinan kejadiannya demikian. Tetapi kalau dipenuhi persyaratan ini, insya Allah akan terhindar. Ternyata tidak juga. Di luar dugaan. Di luar dugaan ketika dijalani sudah sesuai dengan aturan, semua dipenuhi, kok meleset. Siapa? Siapa yang mengetahui ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang manusia heran. Loh, secara teori, secara praktek, bahan-bahan yang dipakai itu semua sudah sesuai dengan apa? Standar. Kok bisa? Dari mana sebabnya? Dari mana apa? Sebabnya. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf. Jangankan orang-orang yang tidak tahu. Kadang kita ambil misal seorang tukang. Manakala mungkin, mohon maaf ya, rumah diberi atap plafon seperti ini. Kok tiba-tiba ada bercak yang menunjukkan bocornya, langsung tembak, oh di situ bocornya, kan begitu, dibongkar, pindah ke sana, dikasih ember bawahnya, malam ini di sini, besok pindah ke sana, memangnya ada siapa di atas itu, kan begitu ya. Kadang ternyata ketika tetesan tadi mengalir, kan begitu, pusat bocornya belum diketahui, terus bagaimana, bongkar semua. Nah kira-kira yang punya rumah apa tidak bingung, kan begitu. Bingung apa? Biayanya kan begitu. Bingung biayanya. Subhanallah. Itulah letak daripada kelemahan. Tapi muncul pula orang-orang yang terdoktrin. Yang mengatakan tidak ada hubungan dan kaitan dengan usaha upaya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baik secara langsung maupun tidak menolak perihal salah satu apa? Rukun apa? Iman yang 6 ditolak salah satunya, yaitu apa? Perihal masalah takdir. Fabarakallahu fikum. Dari situlah kalau kita melihat bahwa persaudaraan, jika seorang barakallahu fikum ingin mencapai kepada kemuliaan, pupuklah, ikatlah tali persaudaraan. Tapi persaudaraan di atas apa? Kan demikian. Ya tidak mungkin seorang yang punya prinsip menolak takdir, walaupun dia dikatakan sebagai seorang yang sholat, yang puasa, katanya muslim, kemudian barakallahu fikum kita jadikan sebagai saudara. Naam, barakallahu fikum, tetap kita ingatkan prinsip-prinsip kesalahannya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika Yahya bin Ya'mur Abdurrahman Al-Himyari, dua orang menceritakan tentang kejadian di Basrah, di kota Irak. Munculnya seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani, yang mereka secara keseharian menampakkan halaqah-halaqah ilmu, membaca Quran seperti yang kita baca, hanya mereka meyakini bahwa urusan takdir itu Allah belum mengetahui tentang suatu kejadian sebelum kejadian itu terjadi, yang dikatakan innal amra unuf musta'naf. Jadi Allah Azza wa Jalla belum tahu besok itu akan terjadi apa, baru tahu kalau kejadiannya sudah terjadi. Ini yang difahami Ma'bad Al-Juhani. Disampaikan oleh mereka berdua kepada sahabat Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka kalau mereka tidak meyakini tentang takdir secara keseluruhan, seandainya mereka menginfakkan emas seberat gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bermakna di atas kekufuran. Kan begitu. Dari situlah seringkali muncul, ini kok orang-orang yang penampilan-penampilannya berjenggot, berjubah, pakainya congkrangan begitu ya, seringkali membuat kegaduhan, tidak memupuk persaudaraan, seringkali membuat perpecahan, sering memvonis, menilai saudaranya di atas kebatilan. Mana wujud daripada ukhuwah ini? Kan begitu. Mari betul-betul dalam bab ini kita serusi, karena ini penting. Kita kembali bahwa innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang mukmin bersaudara. Persaudaraan dalam hal di atas keislaman, tentunya keislaman yang dikehendaki oleh Allah, keislaman yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah diterapkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula dalam At-Taubah ayat yang ke-61, atau 71 begitu. Coba mungkin ditengok nanti. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka atas yang lainnya itu sebagai apa? Saudara. Di sini Allah Azza wa Jal ikatan yang kuat persaudaraan masih menyebutkan dalam perihal keimanan, ketakwaan di atas tauhid, di atas Islam. Meskipun Allah Azza wa Jal menyebutkan seperti qaulu ta'ala dalam Al-Furqan, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia itu dari air. وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, dan menjadikan mereka itu punya saudara. Saudaranya ialah ada yang karena sisi keturunan nasab. Sebagai contoh, seorang laki-laki dengan perempuan menikah, maka di situ apa? Irtibatnya, hubungannya kuat karena pernikahan. Lalu punya anak. Mereka dikatakan apa? Bersaudara. Apalagi misalnya anaknya kembar. Saudara apa? Kembar, kan begitu. Ini kakak, ini adik. Dari mana itu? Karena dari ayah dan ibu yang dikatakan mungkin sama. Maka di sana pun ada istilah saudara seayah, saudara seibu, kan begitu. Saudara kandung seayah dan seibu. Allah jadikan ketika manusia diciptakan hubungan persaudaraan. Adanya hubungan apa? Nasab. Ini anaknya, ini kakaknya, ini adiknya, ini kakeknya, ini neneknya, ini pamannya, ini bibinya. Kan begitu. Ini keponakannya. Dan seterusnya. Dan juga wasihra. Jalinan, hubungan, ikatan, persaudaraan. Dalam masalah keluarga. Itu karena musaharah. Karena apa? Musaharah. Karena pernikahan. Muncullah istilah-istilah apa? Menantu. Kan begitu. Misalnya kita berjalan. Kita punya anak, misalnya anak laki-laki atau anak perempuan. Barakallahu fikum. Tiba-tiba anak perempuan kita berjalan dengan seorang laki-laki. Orang mungkin bertanya, kok dia gak mirip ya dengan yang lain? Loh iya, wong itu suaminya, kok begitu, kan begitu ya. Wong itu suaminya, kan begitu. Kita mungkin ditanya, ini siapa kok gak mirip dengan yang lain itu, dengan saudaranya. Mohon maaf, ini menantu saya, kan begitu jawabannya. Apa hubungannya? Musahar. Atau mertua. Misalnya kita berjalan. Kita berjalan. Suatu saat mungkin kita pernah mengenalkan. Ini yang duduk di sebelah saya ini, bapak saya. Lewat waktu, berjalan waktu, kok tiba-tiba kita jalan bersama mertua kita. Mohon maaf, ini siapa? Ini bapak saya. Loh, kamu punya bapak dua, Pak? Iya, yang dulu bapak saya kandung, yang ini bapak mertua saya. Kan begitu ya? Boleh tidak kita mengatakan ini bapak saya? Boleh, bahkan ini memang bapaknya. Tapi apa? Bapak mertua. Bukan ayah kandung. Ayah, tapi dia mertua. Yang sebelahnya siapa nih? Ibu. Tapi ini ibu mertua. Kan begitu. Dalam Islam diatur. Dalam Islam diatur. Misalnya, barakallahu fikum, yang berjalan seorang wanita yang mendampingi bapak mertuanya. Kan demikian. Boleh, karena jadi mahramnya. Bahkan tidak boleh seorang mertua menikahi menantunya perempuan. Istri daripada anak kandung yang laki-laki. Kan begitu. Juga barakallahu fikum, sang anak. Sang anak ketika berjalan, kamu dengan siapa itu? Ya mohon maaf. Kadang-kadang kita dalam berkeluarga, kok tiba-tiba kita berjalan dengan seorang ibu-ibu. Kalau kadang-kadang komentarnya sebagian kita ini kadang-kadang tidak tepat. Kok jilbabnya minim, pakaian seperti itu tuh siapa? Kamu kok berjalan dengan perempuan siapa? Kan begitu. Mohon maaf, itu ibu mertua saya. Kan begitu ya. Kadang-kadang kita sudah salah apa? Penilaian. Kok seperti itu ya pakaiannya ya? Nah, tidak boleh kemudian kita gampang menilai, membici dengan begitu cepatnya. Tanyakan dulu, mohon maaf, itu siapa? Itu ibu mertua saya. Dan haram bagi si laki-laki tadi menikah dengan ibu mertuanya. Kan begitu. Kemudian barakallahu fikum, dan itu sifatnya abad. Abad bermakna seandainya si laki-laki tadi cerai dengan istrinya, maka tetap tidak boleh barakallahu fikum dia menikah dengan ibu mertua. Kan begitu ya. mantan istri, bolehkah kemudian kita mengatakan ini mantan mertua saya? Kan tidak. Fabarakallahu fikum, itulah hubungan. Juga adanya ipar, kita berjalan. Lalu barakallahu fikum, ternyata bersama kita dua wanita. Loh, mas ini siapa kok dua-duanya bersama Anda ini? Ya mungkin sebagian ini istri saya dua-duanya, kan begitu ya. Mungkin, kan begitu. Akur banget ya. Masya Allah, alhamdulillah bisa akur. Kan itu. Kadang, oh tidak, ini adik istri. Berarti apa? Ipar. Kalau bepergian jadi mahramnya bukan? Bukan. Dalam bepergian yang sifatnya safar, bukan mahramnya. Nah, di mata umum kan jangankan jadi mahramnya. Dek, misalnya kita katakan mungkin itu karena adik istri. Gimana? Saya antarkan, saya boncengkan. Keseringannya, oh ternyata adiknya lebih cantik daripada mbaknya, kan begitu ya. Iya tidak? Maka Nabi mengatakan iyyakum walhamu. Hati-hati dalam masalah periparan. Fa innahu al-maut. Karena itu membuka celah yang bisa menghancurkan, membinasakan seorang. Demikianlah yang sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwa dalam hubungan ikatan persaudaraan ada yang sifatnya nasab. Tetapi di sisi lain, kadang kalau kita dapati di masa-masa hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ikatan hubungan yang sifatnya seiman, yang dikatakan seakidah, sekeyakinan, itu memiliki kekuatan yang tidak sekuat barakallahu fikum manakala hubungannya nasab. Kenapa? Karena tolak ukurnya agama. Misal di masa-masa di mana Nabi SAW telah menyampaikan agamanya, dipisahkan antara anak dengan orang tua, anaknya masuk Islam, orang tuanya tetap bertahan pada kekafiran. Apa yang akan dia katakan? Tetap masih dikatakan sebagai apa? Orang tuanya. Tapi ketika terjadi peperangan, sang ayah membela orang-orang kafir, berperang bersama orang-orang kafir, si anak bersama orang-orang kaum muslimi. Mungkinkah di situ terjadi? Mungkin. Bisakah kemudian seorang anak terjadi membunuh orang tuanya? Bisa terjadi yang semacam itu. Di barakallahu fikum pisahkan karena apa? Keyakinan yang berbeda. Prinsip yang berbeda. Akidah yang berbeda. Sebab itu kembali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf ya, mungkin kita kumpul seperti ini. Solidnya solidaritas, persaudaraan yang kadang-kadang seorang sampai melupakan hubungan dengan saudara kandungnya. Ini juga sebagai tanbih untuk ingatkan kita sama-sama. Kita ini kalau sudah kadang-kadang apa ya bahasanya, semangatnya belajar, semangatnya ngaji, sampai dalam perkara menjalin hubungan kepada kerabat, kepada saudara kandung, itu lupa. Dia kalau bersama teman-temannya yang sepengajian, segolongan, luar biasa. Tapi kalau sama adiknya sendiri, jahatnya, kan begitu ya. Sama pamannya sendiri tidak pernah menjalin hubungan. Kalau dipanggil temannya, ayo ngaji. Iya, siap, kan begitu ya. Kalau misalnya temannya atau pamannya minta tolong. Nah, boleh saya minta tolong. Oh, macam-macam beralasan. Ini juga perkara yang tidak tepat, bahkan keliru, salah. Nah, Masyaallah ikhwah, barakallahu fikum. Adapun hadis Nabi SAW dalam bab ini ialah beberapa hadis yang disebutkan oleh ahlul ilmi dalam perkara ini. Di antaranya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim qauluhu alaihi salatu wassalam matalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim. Permisalan, gambaran yang bukan hanya sekedar angan-angan, tapi sebuah permisalan yang sesungguhnya diwujudkan dalam kehidupan keseharian orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya. Gambarannya dalam perihal masalah cinta, demikian pula masalah barakallahu fikum, yaitu saling tolong-menolong, bahu-membahu, kepedulian, perasaan dan perhatian, ta'atuf. Demikian pula wa tarahumihim, sayangnya, gambaran bagaimana hubungan seorang muslim dalam masalah sayangnya, cintanya. Demikian pula bahu-membahunya, kepeduliannya, perhatiannya. Digambarkan Nabi masalul jasad. Sesungguhnya mereka itu gambarannya seperti tak ubahnya jasad yang satu, tubuh yang satu. Idhashtaka minhu awun, namanya jasad. Kalau ada di antara salah satu anggota tubuhnya itu yang sakit, mengeluh, baik mungkin pada jarinya, jari tangannya, walaupun itu yang paling kecil, jari kelingking, ya tetap jari. Secara barakallahu fikum, penampakan tentunya ibu jari beda dengan jari kelingking, tapi kalau sakit ya tetap sama. Kan begitu. Atau jari jemari pada kaki. Atau seorang mungkin pada giginya sakit gigi, atau pada matanya dan seterusnya. Kalau ada salah satu anggota badannya itu sakit, ada keluhan, maka dikatakan tada'a, akan ada seruan, akan ada rasa barakallahu fikum sa'irul jasad bisahri wal huma, akan ada ikut merasakan jasad tadi, ikut merasakan seluruh jasadnya, merasakan bahkan dengan sakitnya tadi jari di ujung jari kelingkingnya sampai mungkin ada bernanah, maka semua anggota tubuhnya merasakan, yang sampai imbasnya tidak bisa tidur, bisar begadang kan begitu istilahnya, tidak bisa tidur karena merasakan sakitnya. Atau al-thuma, demam. Kan gak mungkin ya kita manakala ada sakit yang sampai berimbas kepada seluruh badan itu, bok yang demam itu dari ruas jari yang paling ujung saja, yang lainnya jangan, kan gak bisa. Nah, atau seandainya ujung jari kelingking kita sakit, yang merasa sakit itu ruas ini kesana saja, gimana caranya? Ya dipotong, iya kan? Padahal tidak mungkin. Itulah letak permisalan bahwa seorang mukmin itu seperti jasad. Artinya kalau saudaranya ada yang sakit, kita pun juga hendaknya merasakan. Fabarakallahu fikum, itu gambaran yang digambarkan oleh Nabi SAW tentang persaudaraan, solidaritas kaum muslimin yang kuat, yang solid. Tetapi di atas apa? Apa tadi? Di atas iman, di atas takwa, kan begitu. Bukan tendensi-tendensi yang sifatnya kepada kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok atau iklim atau negeri dan suku serta seterusnya. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan pada Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu asal muasalnya dari pasangan laki-laki dan perempuan. Siapa itu? Siapa? Adam dan Hawa, kan begitu. Adam dan Hawa. Karenanya para ulama menyebutkan di antara. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dari tanah, sebagai salah satu hikmah adalah bahwa keturunannya itu nanti beragam sifat, watak, tabiat yang ada. Bahkan sampai kepada masalah tinggi, demikian pula pendeknya, warna kulitnya. Kenapa? Karena tanah pun demikian. Memiliki sifat. Ada yang keras, ada yang lunak, kan begitu. Pada manusia pun demikian. Ini salah satu hikmah yang Allah Azza wa Jal kehendaki tatkala Adam Allah ciptakan dari apa? Tanah. Karena sifat tanah pun berbeda, beragam. Pada manusia pun begitu. Ada yang lembut, disentuh sedikit sudah perasaannya ada. Peduli. Gampang. Tapi ada tipe orang itu kerasnya luar biasa. Kalau sudah main pokoknya enggak bisa diganggu gugat, kan begitu. Fabarakallahu fikum. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan waja'alnakum syu'uba. Allah jadikan pula yang namanya manusia itu berbangsa-bangsa, hidup dari mulai keluarga kemudian berkembang. Jadilah mereka tentang komunitas tadi bangsa. Demikian pula qabail wa qabail, suku-suku. Jadi kalau istilah ya enggak bolehlah kita itu ada suku, enggak bolehlah kita membeda-bedakan dalam masalah bangsa. Kalau tujuannya menghilangkan asal usulnya, itu tidak benar. Tapi yang benar adalah dalam sisi ketakwaan, kan begitu. Boleh Anda sebagai bangsa, misalnya bangsa Arab, Anda mungkin dikatakan bangsa Indonesia. Naam, tidak boleh membedakan sisi ketakwaan. Tapi sisi perbedaan ya harus, kan begitu. Apalagi pemerintahan, kan begitu ya. Ketika datang tamu ke Indonesia, kan ditanya, dari negara mana? Mana buktinya, kan begitu. Jangan sampai di situ apa, seorang masuk keluar bebas tanpa ada satu identitas. Sama juga dengan kita, tentang KTP kita, tanda penduduk, sebagai penduduk. Nah, itu pun kita harus miliki. Jangan sampai orang mengatakan ah gak perlu, bebas. Masa enggak yakin saya itu asli, kan begitu ya, orang Indonesia. Itu rumah saya, itu kakek saya. Enggak perlu pakai KTP. Allah musta'an. Ya, mungkin ada sebagian pihak yang seperti itu. Kemudian Allah Azza wa Jal ingatkan perintahnya, lita'arofu, supaya kalian saling kenal mengenal. Apa tadi? Bersaudara. Kenal mengenal supaya bersaudara. Lalu Allah Azza wa Jal akhiri ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Adanya bangsa ini, bangsa itu, adanya suku ini dan suku itu, fabarakallahu fikum, semua tadi sudah Allah kehendaki. Tetapi yang menjadi titik perkara penting adalah saling mengenal dan saling bersaudara. Dan Allah ingatkan, yang paling mulia di antara kalian bukan dilihat dari sisi saya bangsanya ini, saya sukunya ini, karena banyak di zaman-zaman kita sekarang saling membanggakan apa? Sisi kebangsaan, sisi kesukuan. Adapun suku ini rendah, suku itu mulia, suku ini dikatakan tinggi, suku ini jatuh dan seterusnya. Tetapi barakallahu fikum, itu kehendak Allah agar mereka saling mengenal. Dan Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum, dan innallaha alimun khabir. Allah zat yang maha mengetahui, dan Allah Azza wa Jal khabirun. Detailnya itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi mengetahui tentang rincian-rincian yang ada. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tentang kelanjutan daripada pembahasan perihal bagaimana kita berupaya untuk menggapai, mencapai tentang kemuliaan dengan menjalin ukhuwah, akan kita lanjutkan setelah pelaksanaan salat zuhur bi'idznillahi azza wa jal. Dan untuk sesi yang pertama ini kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga poin-poin yang telah kita sampaikan di awal tadi, beberapa ayat yang telah kita bacakan, yang telah kita sampaikan, dan juga hadis-hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita, dan juga barakallahu fikum menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita, pertama tentang pentingnya perihal persaudaraan. Dan ini merupakan perkara prinsip dalam Islam. Demikian pula dia merupakan kaidah yang agung dalam perkara iman. Sebab itu Nabi SAW berupaya tatkala bangsa Arab itu bersuku-suku, adanya kabilah-kabilah, yang sampai-sampai di sana ada seperti kabilah Aus dan Khazraj yang turun-temurun terjadi permusuhan. Ketika ada pihak yang ingin menyulut kembali di masa Nabi SAW, terjadinya konflik di antara mereka, diingatkan tentang kehadiran Nabi SAW di tengah-tengah mereka, yang dengannya mereka mendapatkan hidayah. Sebab itu Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan apa? Tali Allah. Apa yang dimaksud? Dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tidak memilah-milah. Semua wajib berpegang teguh dengan apa? Agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallah, ingatlah atas nikmat Allah Azza wa Jal. Alaikum, yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada kalian. Idh kuntum a'da'a, tatkala kalian berada pada pihak-pihak yang saling bermusuh-musuhan, berseteru. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, hampir-hampir kalian sudah di ambang pintu yang akan menyeret kepada pintu neraka. Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. Sehingga perihal ini bukanlah perihal yang dikatakan satu pembahasan, satu topik yang dikatakan begitu saja lewat. Demikian pula topik yang sudah jemu seorang mengulang-ulang. Sekian banyak pihak-pihak yang berusaha untuk mempersatukan, mari bersatu, wujudkan persatuan. Tapi dengan apa? Kan begitu. Semoga andil yang kecil, usaha yang sedikit, upaya-upaya yang dianggap oleh banyak pihak tidak seberapa, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kekuatan, kemudahan untuk barakallahu fikum, kita bisa mewujudkan, merealisasikan dalam kehidupan kita, yaitu terjadinya sebuah ukhuwah demi tercipta dan perkara yang kita akan capai tentang kemuliaan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jika ada kurangnya mohon maaf, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita akhiri sementara, tafadhalu barakallahu fikum wa barakallahu fikum, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Nah.